Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. O muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih pembahasan sholat jenazah. Poin kedua, sifatu sholatil janazati, tata caranya sholat jenazah. Tata caranya sholat jenazah. Kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullahu taala, wa amma kaunu takbiri arba'an au khamsan, adapun keberadaan takbir dalam sholat jenazah itu arba'an au khamsan, empat kali atau lima kali. Boleh takbir empat kali, boleh takbir lima kali. Fali wurudi al-adillati bidhalik, karena datangnya dalil-dalil tentang hal itu. Gitu. Amal arba'at al-amal arba'u, adapun takbir empat kali, fasabata subutan mutawatiran, maka hadisnya sabit, ya, ada subutan keberadaannya mutawatiran, mutawatir. Yurwa adadun kasir al-muhalu tawatu'uhu fil kadib, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang banyak yang mustahil, sepakat untuk dusta, gitu. Itu namanya mutawatir. Rawi dari Mesir meriwayatkan, seorang rawi dari Mekah meriwayatkan, dari Madinah meriwayatkan, rawi dari Irak, dari Basrah, dari Kufah meriwayatkan. Enggak saling ketemu. Enggak mungkin ketemu rapat dari Mesir, dari zaman dulu loh ya, kalau sekarang mungkin. Rapat untuk membikin hadis palsu gitu. Rawi dari Mesir sepakat, rapat ketemu dengan rawi dari Madinah, dari Mekah, dari Irak, dari Syam gitu. Mustahil. Berarti rawi hadis ini diriwayatkan rawi yang banyak. Rawi dari Mesir meriwayatkan, dari Basrah, dari Kufah, dari Syam, dari Baghdad, dari Madinah, meriwayatkan hadis yang sama gitu. Yakni tentang menyolatkan jenazah dengan takbir empat kali. Jadi perawinya itu banyak. Seandainya berita itu, yang membawa berita itu banyak orang. Jadi mustahil, bohong itu mustahil. Gunung Merapi meletus gitu. Setiap orang ngomong Gunung Merapi meletus loh gitu. Banyak yang cerita. Mustahil kencan bohong, sepakat membikin kebohongan kalau Gunung Merapi meletus, mustahil kan gitu. Seperti itu. Jadi mutawatir itu seperti itu. Diriwayatkan rawi yang banyak yang mustahil mereka bersepakat untuk dusta gitu. Adapun jumlahnya, para ulama ada yang mengatakan 10 rawi. minimal 10 rawi. Hadis ini diriwayatkan oleh 10 orang sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh 12 tabi'in. Hadis ini diriwayatkan oleh 15 atba'u tabi'in gitu. Berarti sahabatnya banyak, tabi'innya banyak, atba'u tabi'innya banyak. Maka hadisnya mutawatir gitu. Sebagian ulama seperti itu. Adapun yang pendapat yang paling kuat, jumlahnya tidak tertentu. Yang penting mustahil untuk dusta, berarti sudah mutawatir. Sudah mutawatir gitu. Jadi adapun hadis yang meriwayatkan tentang takbir 4 kali, hadisnya mutawatir. Berarti teramat sangat sahih sekali kalau sudah mutawatir itu. Ya, sahih sekali. Min tariqi jama'atin minas sahabati ridwanullahi alaihim. Dari jalannya sekelompok dari kalangan sahabat yang semoga Allah meridai mereka semuanya. Abi Hurairah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Uqbah bin Amir, Barak bin Azib, Yazid bin Sabit, Ibnu Mas'ud wa ghairuhum. Dan selain mereka, rahimahumullahu radhiyallahu taala anhum. Jadi tentang takbir 4 kali ketika menyolatkan jenazah sudah mutawatir, sudah. Enggak perlu dikaji ulang gitu. Yakin sahih gitu. Wa amal khamsu, adapun 5 kali takbir, fasabata fi sahihi, hadisnya ada di dalam sahih. Kalau disebut sahih tak gitu, mungkin sahih Muslim, mungkin sahih Bukhari gitu. Hadisnya ada di dalam kitab as-sahih. Maksudnya mungkin sahih Bukhari, mungkin sahih Muslim gitu. Kita lihat nanti di sahih mana. Yani min hadisi Abdurrahman bin Abi Layla. Dari hadisnya Abdurrahman bin Abi Layla. Qala, beliau mengatakan, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Yang nampak Abdurrahman bin Abi Layla ini tabi'in, ulama tabi'in, muridnya sahabat. Beliau mengatakan bahwasannya Zaid bin Arqam, kalau Zaid bin Arqam ini sahabat, berarti gurunya tabi'in. Zaid bin Arqam bertakbir atas jenazah-jenazah kita, yakni menyolati jenazah-jenazah kami, arba'an, 4 kali. Wa annahu kabbara khamsan, dan bahwasannya beliau pernah takbir 5 kali. Jadi takbirnya 5 kali. Ala janazatin, atas jenazah, ketika menyolati jenazah. Fasa'al tuhu, maka aku bertanya. Ini Abdurrahman bin Abi Layla bertanya kepada gurunya, yakni sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Aku bertanya kepada beliau. Faqala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dulu Rasul pernah takbir seperti ini, yakni takbir 5 kali. Takbir 5 kali takbir ketika nyolati jenazah. Akhrajahu Muslim, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Jelas berarti hadis ini tertera dalam sahih, maksudnya sahih Muslim. Berarti kalau disebut global, sabata fi sahih, hadis ini ada di dalam kitab as-sahih, mungkin sahih Bukhari, mungkin sahih Muslim gitu. Dan hadis ini ada di dalam sahih Muslim. Wa Ahmad wa ahlu sunan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh ahlu sunan. pengarang kitab hadis dengan bentuk sunan, yakni susunan fikih, ya. Sunan, ya, sunan at-Tirmidzi hadis tapi urutannya fikih. Sunan an-Nasa'i hadis tapi urutannya urutan fikih. Berarti hadis pertama thaharah. Nanti hadis awal-awal thaharah, terus hadis tentang wudu, hadis tentang seperti itu. Itu. Maka kalau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud, maka dikatakan ahlus sunan, yakni pengarang kitab sunan gitu. Disebutkan dalam catatan kayak gitu. Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, atau Yalisi dan lain sebagainya gitu. Diriwayatkan oleh rawi yang sangat banyak sekali. Wa akhraja Ahmad an Hudzaifata annahu shalla ala janazatin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, annahu shalla ala janazatin. Beliau menyolati jenazah. Fakabbara khamsan, maka beliau bertakbir 5 kali. Summa iltafata faqala. Kemudian beliau menoleh ke makmum dan berkata. Jadi setelah sholat 5 takbir, beliau menoleh ke makmum dan mengatakan, manasitu wala wahamtu. Aku tidak lupa dan aku tidak keliru. Jadi memang sholatnya 5 kali takbir. Aku enggak lupa juga enggak keliru gitu. Walakin kabar tu kama kabaro kabaro Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku bertakbir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu bertakbir gitu. Jadi Nabi juga pernah 5 berarti gitu. 5 kali takbir. Shalla ala janazatin fakabbara khamsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas jenazah dan beliau bertakbir 5 kali takbir. Cuma perhatikan kalimat setelahnya itu, wa fi isnadihi Yahya bin Abdullah al-Jabiri. Dalam sanadnya ini ada seorang rawi namanya Yahya bin Abdullah al-Jabiri. Wahuwa da'ifun. Rawi ini da'if. Kalau rawinya da'if, hadisnya ya jadi da'if. Hadisnya jadi da'if. Catatan kaki di bawah penting. Rawahu Ahmad wa isnaduhu da'if. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya da'if. Lakin akan tetapi lahu sahidun. Hadis ini punya penguat. Hadis ini punya penguat. Dhaif tapi punya penguat. Dan hadis kalau bisa dikuatkan oleh hadis lain menunjukkan kedhaifannya ringan. Kedhaifannya ringan. Kalau sudah dhaif sekali, sangat dhaif sekali, itu enggak bisa di didukung hadis lain gitu, enggak bisa. Jadi naik itu enggak bisa. Gitu. Kalau hadis bisa didukung, bisa dibantu oleh hadis lain gitu, berarti dhaifnya ringan gitu. Punya hadis punya pendukung min hadis Zaid bin Arqam, dari hadis Zaid bin Arqam. Wa ghairihi, dan yang selainnya, wa bihi yuhsanu insyaallah. Yuhassanu insyaallah. Dan dia itu didukung oleh hadis Zaid bin Arqam tadi. Pendukungnya dalam Sahih Muslim, ya. Hadisnya dhaif didukung oleh hadis yang sahih dalam Sahih Muslim gitu. Akhirnya wabihi, dengan pendukung ini, yuhassanu insyaallah. Hadisnya dihasankan insyaallah, seperti itu. Jadi di sini hadis tentang takbir 5 kali takbir, ada hadis yang sahih dari Sahih Muslim dan ada hadis yang dhaif yang terdukung oleh hadis Sahih muslim, seperti itu. Berarti boleh enggak sholat jenazah takbir 5 kali? Boleh. Seperti itu. Yang 7, 9 masih di akhir nanti. Kita baca terus. Nanti tambahannya di akhir kalau waktunya masih cukup. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullahu taala. Wa qad ihtalafa sahabatu faman ba'dahum. Dan sungguh telah terjadi silang pendapat di kalangan para sahabat. Dalam masalah fikih para sahabat itu terkadang silang pendapat. Tapi dalam masalah akidah, prinsip-prinsip agama, sahabat itu tidak berselisih gitu. Jadi dalam masalah fikih takbirnya 4 atau 5 gitu, memang ada perselisihan di kalangan para sahabat. Faman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, setelah para sahabat. Fi adadi takbiri sholatil janazati, pada jumlah takbir sholat jenazah. Silang pendapat. Fadhabal jumhuru, jumhur al-ulama, mayoritas para ulama berpendapat ila annahu arbaun, bahwasannya sholat jenazah itu 4 takbir gitu. Wadhabal jama'atun, dan berpendapat sekelompok minas sahabat, dari kalangan sahabat, faman ba'dahum, dan orang yang setelah mereka, ila annahu khamsun, bahwasanya sholat jenazah itu 5 kali takbir. Ada yang 4, ada yang 5. Berarti khilaf. Qala qadhi iyad, berkata al-qadhi iyad rahimahullahu ta'ala. Biasanya kalau disebut gelarnya al-qadhi gitu, jadi biasanya ulama besar yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi jaksa, ya, menjadi hakim di negerinya atau di provinsinya gitu. Jadi al-qadhi iyad gitu. Jadi hak jaksa-jaksa zaman dulu itu adalah para ulama, ya. Jaksanya para ulama gitu. Zaman dulu. Zaman kekhalifahan, kekhalifahan zaman dulu. Kata al-Qadhi Iyad rahimahullah, ikhtalafa sahabatu, para sahabat beda pendapat, fi dzalika, dalam masalah takbir salat jenazah, min salasi takbiratin ila tis'in, dari 3 takbir sampai 9. Dari 3 takbir sampai 9 gitu. Itu al-Imam al-Qadhi Iyad. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ulama madhab Maliki. Wa in aqadal ijma'u ba'da dalika ala arba'in. In aqada, terjadi gitu. Terjadi ijma'. Yan akid itu kalau jual beli jadi sah gitu. Kalau ijma ya lebih enak diterjemahkan terjadi. Terjadi ijma, terjadi kesepakatan gitu. Ba'da dzalika, setelah itu ala arba'in, atas 4 kali takbir gitu. Jadi sepakat sholat jenazah itu 4 kali takbir. Kemudian wa ajma'al fuqaha'u wa ahlul fatwa bil amsar gitu. Dan sepakat para ahli fikih, ya, fuqaha wa ahlul fatwa, dan ahli dalam bidang fatwa, para mufti gitu. Jadi kalau negeri-negeri Islam itu ada mufti, juru fatwa. Jadi pemerintah itu kalau mau program apa gitu, minta fatwa ke ulama gitu. Oh ini boleh, oh ini enggak boleh gitu. Atau masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan jawaban tentang urusannya. Bertanya kepada mufti, ya, ahli fatwa gitu. Yang ditunjuk oleh khalifah ataupun pemerintah gitu. Maka para fuqaha dan para ahli fatwa, para mufti bil amsari, yakni di Amsar, di kota-kota waktu itu, kota-kota besar, negara-negara besar waktu itu, ala arba'in, yaitu bersepakat bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir. Ala maja'a fil ahadisi, atas apa-apa yang datang pada hadis-hadis as-sahih, yakni berdasarkan hadis-hadis yang datang yang sahih. Kemudian ada kalimat wa masi wa dalika, adapun selain itu 5 kali takbir, 6, 7, 9 gitu. Selain itu, selain 4, indahum menurut mereka fasududun adalah sadah, janggal, aneh gitu. Sudut secara bahasa aneh. Kalau dalam nahwu, lughah sudut, lughah sadah itu lughah yang jarang dipakai. Bahasa yang jarang dipakai. Ini bahasanya suku-suku pedalaman Arab gitu, yang jarang dipakai maknanya. Jadi lughah sadah, lughah yang jarang dipakai. Kalau dalam mustalah hadis, sadah, sudut itu pengertiannya riwayatus siqati mukhalifun liman huwa ausak minhu. Riwayat seorang yang siqah menyelisihi riwayat orang yang lebih siqah. Itu namanya sudut, sadah. Hadisnya dhaif. Kalau hadis dikatakan sadah, hadisnya dhaif gitu. Menurut para fuqaha dan mufti, sholat kok 5 kali takbir itu sudut, janggal gitu. Atau pendapat yang minoritas gitu, pendapat yang sedikit pengikutnya gitu. La yultafatu ilaih, yang tidak perlu ditoleh gitu, yang tidak perlu ditoleh. Intaha, ya, selesai ucapan dari Al-Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullahu taala. Kemudian ucapan ini ditanggapi oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Kata beliau, wa hadhihi da'wa mardudatun. Klaim ini tertolak. Jadi pengakuan atau klaim yang menyatakan ijma' takbir itu 4 dalam sholat jenazah. Adapun yang 5, yang 6, yang 7, yang 9 itu janggal, nyeleneh, aneh gitu. Minoritas, enggak perlu ditoleh gitu. Itu dakwa, yakni klaim yang mardud, mardudah, tertolak. Kenapa? Karena fal khilafu fi dzalika ma'rufun baina sahabati. Karena silang pendapat dalam masalah ini ma'ruf. Ya, semua orang tahu gitu. Di kalangan para sahabat. Wa ilal ana, hingga sekarang. Hingga sekarang terjadi khilaf seperti itu. Hingga sekarang zamannya Imam Syaukani. Wala wajha li adamil amali bil khamsi, tidak ada dalil, tidak ada sisi kekuatan untuk tidak mengamalkan takbir 5 kali. Hadisnya dalam Sahih Muslim kok gini. Dalam Sahih Muslim, Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu nyolati jenazah takbir 5 kali. Ketika ditanya, maka beliau menjawab, dulu Rasul seperti itu gitu. dalam Sahih Muslim. Gitu. Maka boleh diamalkan ba'da khurujiha min makhrajis sahih, setelah keluarnya hadis ini dari tempat keluar yang sahih, yakni Sahih Muslim gitu. Ma'a kauniha ziyadat kauniha ziyadatan faedah nahu, kata kaun, perhatikan, kana yakunu kaunan, kaun masdarnya kana, itu mudhaf ilaihnya ya isim kananya, isim kana ya mudhaf ilaih, ya mudhaf ilaih ya isim kananya gitu. Jadi kauniha hadis itu ya mudhaf ilaih ya isim kana gitu. Faedah ini ada di Muyasar jilid 2, tapi kalian enggak mempelajari ya. Muyasar jilid 1 terus ganti tuhfa. Faedah ini ada di Muyasar jilid 2, kalau punya dilihat. Jadi kata kaun masdarnya kana itu isim kananya ya mudhaf ilaihnya itu gitu. Itu mirha di situ dia mudhaf ilaih ya isim kana gitu. Kembali ke kita. Ma'a kauniha ziyadatan ghaira munafiyatin, bersamaan keberadaannya itu ada tambahan tapi tidak bertentangan. Perhatikan, ziyadatan ghaira munafiyatin. Hadis itu kalau ada tambahan maka tambahan tersebut sadah. Ya, tambahan tersebut sadah. Dengan syarat kalau bertentangan. Jadi hadis yang sahih enggak ada tambahan itu. Hadis yang sahih ada tambahan. Satu enggak ada tambahan, satu ada tambahan. Berarti tambahannya ini janggal. Kalau tambahannya bertentangan. Kalau tambahannya tidak bertentangan, maka bukan sadah gitu. Riwayat yang mutawatir menyatakan Rasul takbir 4 kali. Hadisnya mutawatir kan, derajatnya tinggi. Kemudian hadis yang sahih dalam Sahih Muslim Rasulullah takbir 4 kali. 5 kali. Berarti 5 kali ini tambahan dari 4. Gitu. Satu rawi yang mutawatir mengatakan 4, rawi yang sahih tidak mutawatir mengatakan 5. Rasulullah takbir 5 kali. 4 ini 5. Jadi riwayat-riwayat yang mutawatir Nabi takbir 4 kali. Riwayat yang sahih 5 kali. 5 dan 4 ini enggak bertentangan. Tidak bertentangan sehingga tidak terhitung sadah. Jadi rawi sikoh menyelisih rawi yang lebih sikoh itu dikatakan sadah ketika dia itu munafiyatan, bertentangan. Nah, sedangkan ini ziyadatan ghaira munafiyatin, tambahan yang tidak bertentangan. Berarti yang 4 sahih, yang 5 pun sahih. Yang 4 diamalkan, 5 pun diamalkan. Seperti itu. Illa ayyasiha marawahu Ibnu Abdul Bar fil istidkar. Kecuali ayyasiha, kecuali sahih apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam al-istidkar. Min tariqi Abi Bakar bin Sulaiman, dari jalan rawi Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah, an abihi, dari bapaknya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janazatin arba'an. wa khamsan, wa sab'an, wa samanian. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu bertakbir ketika sholat jenazah 4 kali, 5 kali, 7 kali, 8 kali. Perhatikan ada penyebutan 8. Ada penyebutan 8. Dulu kita sampaikan yang di dalam Al-Ahkamul Janais, Syekh Al-Albani rahimahullah tidak menyebut 8 kali, tapi 4, 5, 6, 7, 9. 8 enggak? Nah, di sini ada penyebutan 8. Hatta mata An-Najasi, hingga meninggal Raja Najasi, Raja Ethiopia. Maka setelah Raja Najasi ini meninggal, Nabi sholat jenazah ala arba'i 4 kali. Maksudnya enggak pernah 5 lagi, enggak pernah 6, enggak pernah 7, enggak pernah 8, enggak pernah 9 gitu. Setelah Raja Najasi meninggal, fakabbara arba'an. Beliau keluar sholat gaib, ya, sholat gaib 4 kali takbir. Raja Najasi meninggal di Ethiopia, di Afrika. Kalau di peta itu Arab gitu, kemudian ada laut, kemudian benua Afrika. Di situ ada Ethiopia. Terhalang laut antara itu Mekah, yakni Arab, dengan Ethiopia ini terhalang laut. Maka waktu hijrah itu naik kapal, hijrah pertama para sahabat hijrah ke Ethiopia itu naik kapal. Dan raja Ethiopia ini Nasrani, tapi senang membela kebenaran. Ketika kaum muslimin hijrah ke Ethiopia dilindungi. Ya, dilindungi. Karena membawakan ayat-ayat, membawakan cerita tentang dakwahnya Nabi. Maka Raja Najasyi ini menerima, bahkan masuk Islam. Bahkan masuk Islam. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, para sahabat yang hijrah ke Ethiopia ini pindah ke Madinah juga. Akhirnya Ethiopia kosong, enggak ada kaum muslimin. Kaum muslimin hijrah ke Madinah. Raja Ethiopia ini muslim satu-satunya di Ethiopia. Rakyatnya Nasrani semua. Ketika Rasulullah di Madinah, dapat wahyu kalau Raja Najasi meninggal. Maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat gaib, nyolatkan jenazahnya Raja Najasi. Mayatnya di Ethiopia, sholatnya di Madinah gitu. Namanya sholat gaib. Gitu, namanya sholat gaib. Nanti ada ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ini, sholat gaib ini, nanti di pembahasannya. Karena kita baru membahas tentang takbir dulu, tentang takbirnya dulu. Menyolati Raja Najasi sholat gaib, sholat jarak jauh gitu. 4 kali takbir. Summa sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam alal arba'i hatta tawafahullahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus salatnya 4 kali takbir terus hingga wafatnya beliau. Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidkar seperti itu. Nabi benar dulu pernah sholat jenazah 4, 5, 7, 8, 9 gitu. setelah Raja Najasyi wafat, beliau 4 kali takbir sampai Rasulullah wafat. Berarti sampai akhir hayat beliau Rasulullah 4 kali takbir. Seperti itu. Kemudian belum selesai. Ala anna istimrarahu, atas bahwasanya terus menerusnya beliau alal arba'i, 4 kali takbir. Itu layan sahu mawako aminhu minal khamsi, kata Imam Syaukani. Tidak menghapus apa-apa yang terjadi dari beliau atau yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari 5 kali takbir. Jadi setelah Raja Najasyi meninggal, beliau 4 terus sampai wafat, bukan berarti menghapus hukum yang 5 kali takbir gitu. Malam yakul qaulan yufidu dalik, selama beliau tidak mengucapkan ucapan yang memberi faedah itu. Itu kan perbuatan, perbuatan Nabi. Dulu Rasul itu sholat jenazah 4, 5, 7, 8, 9 gitu. Setelah Raja Najasyi wafat, 4 terus sampai Rasul meninggal. Setiap nyolatkan 4 kali takbir terus. Kata Imam Syaukani, itu tidak menunjukkan dihapusnya takbir 5 kali selama Rasul tidak mengucapkan, oh ini dihapus, ini yang enggak. Rasulullah enggak mengucapkan, semata-mata perbuatan Nabi gitu. Waqad akhraja At-Tabrani fil Awsat, dan sungguh Al-Imam At-Tabrani, bisa Tabrani, bisa Tabarani gitu, fil Awsat, dalam Al-Awsat, an Jabir marfu'an, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', sallu ala mautakum bilail, sholatlah atas jenazah-jenazah kalian di waktu malam, wanahari, dan waktu siang. Siang boleh, malam boleh. Wasogiri wal kabiri, jenazah anak kecil dan jenazah orang tua boleh. Wadani'i wal amiri, sholatilah oleh kalian dani, yakni rakyat maupun penguasa. Arba'an, 5 kali, 4 kali. 4 kali Rasulullah memerintahkan sholat 4 kali. Tapi wafi isnadihi Amr bin Hisam, dalam sanadnya ada rawi namanya Amr bin Hisam Al-Bayruti, ya, dari Beirut. Tafarrada bihi an Ibni Lahiyah, dia bersendirian meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mendhaifkan riwayatnya Ibnu Lahiyah, sebagian ulama merinci. Ibnu Lahiyah itu setelah tua hafalannya goncang, waktu muda hafalannya kuat. Setelah tua goncang. Qadarullah, setelah tua buku catatan hadisnya terbakar. Maktabahnya, perpustakaannya terbakar. Akhirnya hafalannya goncang, bukunya terbakar. Maka dirinci, kalau hadisnya Ibnu Lahiyah sebelum goncang hafalannya, sebelum terbakar kitabnya, hadisnya sahih, diterima. Tapi kalau diriwayatkan setelah hafalannya goncang, setelah maktabahnya terbakar, berarti dhaif. Gitu. Jadi rawi ini diperselisihkan, Ibnu Lahiyah. Wa ma ahaqqu hadza bi an bi alla yasihu wa la yasbut. Adapun yang paling benar dalam masalah ini bahwasanya hadisnya tidak sahih. Ya, Rasulullah memerintahkan kalau sholat malam maupun siang, kecil maupun besar, yakni dengan 4 kali takbir gitu. Tapi hadisnya tidak sahih. Belum selesai. Kita selesaikan di lain waktu karena waktunya sudah habis. Gitu. Masih syarat satu paragraf, tapi keterangannya mungkin masih ada tambahan sedikit gitu. Maka enggak cukup waktunya. Kita lanjutkan di lain waktu bersambung ya pembahasannya. Antara penjelasan takbir 4 kali, 5 kali dan sampai 9 kali. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.